Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi shrahli sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Alhamdulillah, Alhamdulillah sekalian kita mulakan majlis ilmu kita dengan Universitas Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Kita menyatakan syukur kepada Allah SWT dengan lapas mulia. Alhamdulillah atas segala anugerah rahmat, inayah, taufik, hidayah, barakah yang melimpah ruah yang sangat kita memerlukannya sehingga sehingga saat ini Allah masih memilih kita untuk menjadi hamba yang beriman kepada Allah. Apapun keadaan kita, latar belakang kita, bagi Allah ialah iman. Iman nilai Allah pada hamba-Nya ialah iman. Iman dan amal saleh, keikhlasan, pengabdian lillahi ta'ala. Dan inilah yang kita diajak oleh Nabi supaya kita bersyukur dengan iman. Syukur kerana Allah punya iman. Ramai orang bersyukur dapat rezeki, alhamdulillah. Ramai orang tak bersyukur dapat iman. Tapi iman yang tak meningkat. La isyakaratum la azidannakum. Kamu bersyukur dengan anugerah Allah, Allah tambah. Kamu tak bersyukur, Allah tarik balik ataupun set. Jadi kita bersyukur kerana Allah masih jaga iman kita, belai hidup kita dengan keimanan, dengan suasana ibadah kepada Allah, taat kepada Allah SWT. Dengan kesyukuran ini, mudah-mudahan seperti janji Allah, Allah akan tambah lagi iman kita. Allah akan tambah lagi syuur perasaan kita untuk beribadah kepada Allah. Allah tambah lagi syuur hati kita untuk berzikir kepada Allah. Hati kita untuk tasarruf pada Allah. Yang paling payah di dunia ni lah mengurus hati. Duit senang atau bank diam. Naik, naik, tambah. Beli kereta senang lah. Senang duit. Mengurus duit ni senang lah. Tak kerti mengurus, bagi orang lain mengurus lah. Masuk bank, masuk saham. Tapi hati ni tak boleh simpan kat bank, tak boleh jadikan saham. Bawa lah mana-mana. Inilah harta dunia akhirat kita ialah hati kita. Tangan potong tak apa tuan. Ramai orang tangan potong, kaki potong. Dia mati boleh hidup. Ramai orang tak ada mata, buta. Tapi hidup. Hafiz. Ramai orang kelek mata. Baca, tengok Quran tak ngerti nak baca. Buat apa sebab hati. Yang paling penting hidup ni ialah hati. Hati. Al-Qalbu. Hati inilah tempat cermin. Allah cermin hati manusia. Keikhlasan dia, keimanan dia, kesungguhan dia, tawakal dia, takwa dia, semua pada hati. InsyaAllah. Jadi untuk membangunkan hati ini, banyak sumber lah ya. Banyak sumber. Pertama, of course, la budda Al-Quran Al-Karim. Quran ni lah sumber segala-gala sumber, sumber kehidupan dunia ni 360 darjah dunia ni Quran. Lari pada Quran, rubuhlah manusia, hancurlah manusia. Datanglah puting beliung, datanglah tsunami, datanglah balak macam balak di sana. Sebab manusia tidak urus dunia ni dengan Al-Quran. Urus dunia dengan nafsu. Nafsu itu pun tengok hati juga. Dia targetkan hati. Bila hati dikuasai nafsu, maka nafsu lah menjadi rujukan dia. Nafsu jadi keputusan dia. InsyaAllah. Sumber yang kedua adalah Sirah Nabawi. Kita selalu sebut hadis Nabawi. Jangan lupa yang penting juga dan sangat pentingnya Sirah Nabawi. Sirah Nabawi inilah mengajar kita bagaimana Nabi mengurus kehidupan. Kehidupan dirinya, keluarganya, masyarakatnya, negaranya, penganutnya, musuhnya. Jadi insyaAllah pagi ini kita menyambung Sirah Nabawi kita di bawah subtajuk permulaan wahyu Allah. Wahyu pertama yang Rasul terima. Bulan lepas kita dah bersama-sama Nabi di Gua Hira, beruzlah dalam paket uzlah, dan wahyu pertama ni juga di Gua Hira memenuhi paket uzlah. Jadi beruzlah, berikhtilat, berkhalwat adalah pembangunan hati manusia. Hati manusia mesti dilatih untuk bertakarruf pada Allah ketika suasana yang sunyi, ketika orang tidur nyenyak, ketika orang tak tidur. Tahajud pukul 5, manusia bangun dah, penuh je lah raya dah. Dengan kenderaan, dengan manusia yang bekerja, yang baru balik kerja. Tapi Allah nak tengok banyak mana hati manusia ni, hati kita ni berkhalwat kepada Allah SWT, berikhtilat kepada Allah SWT. Kita dah setuju itu, supaya berikhtilat ni adalah agenda penting. Siapa pun kita, wa'imah kita ibu bapa, wa'imah kita ahli masyarakat, wa'imah kita imam bilal, wa'imah kita guru pengetua, wa'imah kita tokoh korporat, kita punya kantor-kantor yang lumayan, yang hebat, wa'imah kita menteri, wa'imah kita perdana menteri, wa'imah kita agung, dia mesti berusaha. Tak ada kecuali. Dia mesti ada ikhtilat, dia mesti ada berkhalwat pada Allah. Dia duduk di hadapan Allah, meledah diri. Manusia yang paling hebat, bila berikhtilat, beruzlah, dia boleh menisihkan air mata. Itulah manusia hebat. Kalau kita dah umur 60, tak pernah boleh menangis pada Allah, hati kita masih keras, batu. Walaupun kita beruzlah tiap malam, bertahajud tiap malam, tapi hati tak boleh menangis lagi. Hati kita masih keras. Itu kata wali-wali. Jadi hati yang lembut pada Allah ialah hati yang boleh menitiskan air mata, boleh menangis, mengenang dosa-dosa, mengenang kelemahan-kelemahan, mengenang kehilafan, mengenang masyarakat yang orang peranda, dia boleh menangis. Ini manusia hebat. So dalam paket uzlah ni ada satu sub paket ialah menerima wahyu pertama. InsyaAllah. Dalam kitab Sirah Nabawiyah oleh Dr. Muhammad Ramadan Al-Buti, wahyu yang pertama diterima oleh Rasulullah dimulai dengan suatu mimpi yang benar. Rupanya melalui mimpi dulu. Wahyu yang diterima oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dimulai dengan suatu mimpi yang benar. Dalam mimpi itu beliau melihat cahaya terang lakukan padan menyingsing di pagi hari. Kemudian beliau digempar. Kemudian beliau diperintah oleh Allah untuk melakukan khalwat, beruzlah. Beliau melakukan khalwat di Gua Hira. Di Rasulullah belum berpergi khalwat tu, Rasulullah nak mimpi. mimpi cahaya terang benderang. Di Gua Hira inilah Rasulullah beribadah bermalam-malam selama beberapa malam, kemudian balik ke rumah menjenguk keluarganya, isterinya Khadijah, untuk mendapatkan bekalan sepanjang berkhalwat seterusnya. Demikianlah berlakunya ulang alik Rasulullah dari Gua Hira ke rumahnya, dari rumah tu Gua Hira untuk beruzlah. Sehingga beliau dikejutkan dengan datangnya suatu kemenaran di dalam Gua Hira. Datanglah malaikat Jibril alaihissalam berkata, "Iqra ya Muhammad." "Ma ana biqari." Nabi pun jawab, "Ma ana biqari." "Saya tak boleh baca." "Iqra ya Muhammad." Nabi jawab, "Ma ana biqari." Kali ketiga, "Iqra ya Muhammad." "Iqra, ma ana biqari." "Aku tak boleh baca." Setelah tiga kali diulang, Jibril minta Nabi baca dan Nabi tak boleh baca. Maka Jibril mendekati Nabi. Dan memeluknya. Erat-erat. Sehingga Nabi rasa lemas. Kemudian dilepaskan. Dibaca, "Iqra ya Muhammad." "Ma ana biqari." "Aku tak boleh baca." Dipeluk lagi. Erat-erat. Dan dilepaskan. Kemudian Jibril kata, "Iqra sekali lagi ya Muhammad." "Ma ana biqari." "Aku tak boleh baca." Kemudian dipeluk dan dilepaskan. Sehingga merasa lemas dakapan Jibril alaihissalam. Selanjutnya ia berkata, selepas itu Jibril pun berkata, "Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam." Maka Nabi setelah itu merasa gemetar, menggigil takut. Terus balik menemui isterinya Khadijah. Iktibar yang kita boleh ambil, dialog antara Jibril AS dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa Jibril peluk? Itu soalan ini. Kenapa ditolak Syekh? Murid tak boleh baca, Syekh buatan. Kenapa Jibril, Nabi tak boleh baca, dipeluk? Mengapa mak suruh anak baca, anak tak boleh baca, dicubit? Mengapa bapa suruh anak baca, tak boleh baca, diwatan? Mengapa Jibril peluk? Ini kibar besar untuk kita. Saya pernah menulis artikel pendek lah, tajuk tarbiyah Jibril. Bagaimana Jibril mentarbiyah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang ummi, yang tak boleh membaca, tak pernah bersekolah. Bukan Nabi bodoh, Nabi sangat cerdik. Itulah keajaiban mukjizat Allah beri pada Nabi. Tak sekolah tapi cerdik. Kita sekolah tapi bingung. Mengaji mesti tak boleh terima wujud. Teruk betul. Keluar isi, samina universiti ni, samina antarabangsa ni, tiap tahun samina antarabangsa, bentang paper, tak faham betul. Tembegak tu, sebab hati. Hati lah, dah tak suka, dah benci. Baik, mengapa jurid penuh? Dan apa intibar untuk kita? Intibar untuk kita sebagai pendidik, sebagai ibu, sebagai bapa, sebagai atuk, kita mesti dakap. Dakap menantu kita. Kita mengata menantu. Patut jauh. ngumpat anak menantu tu di kata. Nak ulur tangan dulu pada menantu? Jauh. Yelah dulu menantu lah pada bapak. Sombong kita. Tengok Jibril. Belum. Tengok suami dengan isteri. Oh, cekat pinggang. Order. Tengok bing. Oh. Macam warung ni. Order je. Macam hamba abdi isteri. Dosa besar pada isteri. Melakukan, memperlakukan isteri macam hamba. Dia tolong tak tolong. Tapi jangan kita, action kita macam bos. Tengok guru. Berapa ramai murid kena rotan, kena samun. Berapa ramai cikgu peluk murid. Pengetua peluk murid berapa ramai? Guru besar peluk murid berapa ramai? Cikgu-cikgu peluk murid, ustaz murid berapa ramai? Berapa ramai? Nak letak mana sirah ni? Ini pentingnya sirah. Bukan hadisnya saja. Sirah ni perjalanan hadis tu sangat penting. Tuan-tuan, pengalaman saya dah setelah saya belajar sirah Nabawi. Belajar sirah dan iktibar ni. Datuk dah orang belajar. Saya ingat dah tua lah, baru belajar. Bila kita, murid kita, buat salah kita peluk, kita rotan kita peluk dia. Dia tidak akan menerasa. Dia tidak akan balas dendam. Kalau nak rotan jugalah, letak rotan peluk. Peluk, doakan dia. Peluk dia, doakan. Ya Rabbana. Letak suara kita di telinga ni. Ya Rabbana yang karim, jadikan murid aku ini murid yang baik, yang taat, yang beriman, yang rajin. Tapi kebanyakan guru kita buat apa? Pang dua butir. Desuk watak, desuk telinga. Usap, zero. Doa, zero. Batu tak jadi murabbi. Macam Jibril. Kan Jibril itu guru kepada Nabi. Kan Jibril itu utusan Allah untuk menunjukkan Nabi kepada Nabi bagaimana nak mengurus manusia. Sebab Nabi lepas itu akan jumpa manusia yang jahil. Bukan saja bodoh, tak sekolah. Macam Nabi tak sekolah. Tapi jahil, kufur, syirik. Nabi akan jumpa manusia macam tu. Jadi Jibril tunjuk pada Nabi, dakat ajak manusia beriman pada Allah. Tak boleh dah. Sabar kan. Sebab tu Nabi bila pergi ke Taif, dilontar dengan batu, Jibril datang, ya Rasulullah, ya Habiballah, gunung mana kabur kat tu? Dia kompak orang Taif. Sabar ya Jibril. Dia tak beriman, tapi anak cucunya beriman. Inilah hasil tarbiyah Jibril. Dakat. Bukanlah saja-saja Jibril tu. Dia sedangkan faham. Jentik Nabi dia boleh baca lah. Kenapa pilih dakap lah? Sebab dakap ni tuan-tuan, satu touching, satu sentuhan hati ke hati. Tuan-tuan tengok drama orang jahat kan. Drama orang jahat. Antara orang jahat dan orang jahat. Dia pun berdakap dia kan. Tapi dakap tu hati juga. Lepas dia bertumbuk hati, tengok orang berdakap dengan hati yang lembut, lepas tu dia harmoni. Dakapan tu sangat penting. Sebab tu suami isteri berdakap. Sebab dakap tu penting. Dan dakap itu bukan saja di tempat yang eksklusif, di tempat yang bukan eksklusif. Jauh nak cakap ini apa eksklusif. Jadi isteri-isteri kena dibelai, kena dipujuk rayu, kena diberi penghargaan. Kena diucap tanya, sedap. Oh, masak sedap ini. Walaupun masak sambal je ini. Sambal belacan dengan tempe goreng. Jadi saya lah. Dia ikut. Sambal belacan dengan tempe goreng. Sedapnya hari ini. Sambal belacan tempe goreng. Cukup. Kalau dia tak masak. Tuan baca SMS, saya baru dapat SMS. Ada seorang tanya, "Ustaz, ustaz, kenapa isteri saya ni gemuk berlempur tapi perempuan simpanan saya sendiri?" Anda nampak tak saya masa? Ada ni kalau nak tuan nak baca. Mana yang saya ada? Oh, kat isteri. So, apa ustaz ni jawab? "Yelah, isteri kamu tu kena mengandungkan zuriat kamu. Ya, mengandungkan zuriat kamu berapa ramai? Perempuan simpanan kamu tu menyimpan zuriat apa? Satu zuriat tak ada buat nemu. Lepas tu dia selim je." Kan? "Eh ustaz, kenapa isteri aku ni? Sibuk aku balik tak dilayan. Aku nak kerja pun tak dilayan. Tapi orang simpanan aku, aku belum pergi kerja dan naik elok. Dan sambut, dilayan aku." Kan? "Yelah, isteri kamu kan jaga tugas kamu. Menjaga anak, masak itu tugas kamu tu. Batu tugas kamu. Dia buat semua. Lepas tu dia tak tempat layan kamu. Membuat simpanan tu, apa dia buat untuk kamu? Hanya menghabiskan duit kamu." Tengok sedap kan? Panjang lah saya macam. Ya? Saya pun walk forward kepada ramai. Oh, thank you, thank you, thank you. Good, good, good, good. Jadi Jibril alaihissalam balik pada Jibril alaihissalam. Iktibar yang sangat penting tuan-tuan. Dalam dialog Jibril dengan Nabi Muhammad. Ialah strategi. Teknik. Teknik mendidik manusia ni mesti kita boleh, kita sangat intim dengan dia. Intim lah, boleh peluk tu intim sangat. Ya. Kalau kita boleh peluk seseorang tu, itu menunjukkan kita sangat akrab. Kita dah biasa, lama kenal, dah biasa sembang, dah sama fikrah, dah sama cita-cita. Hati kita boleh peluk. Walaupun kita kenal lama, fikrah tak sama, tak boleh nak peluk. Ya. Walaupun jadi makmum manjang, tapi fikrah tak sama, imam dan makmum tak boleh peluk. Fikrah tak sama, kepahaman tak sama, different needs, different perception. Dia tak boleh. Ya? Jadi ini nak menggambarkan Jibril dengan Rasulullah mesti sama. Sama dia punya ni. Objektifnya, visi, misinya, strategi ni sama. Kau boleh dengar. Dengar. Ya? Begitulah guru dengan murid. Tak dengar hati. Hati guru ni dengan murid. Masya Allah, 99% juga. Mana nak peluk murid? 1% je sayang. Naik 10%. Bila? Bila dapat 5A plus. 5A. 10%. Tak dapat 100% lagi. Ya? Jadi hati yang buat paling penting lah tuan. Ya? Hati. So hati kita ni kena berendah diri. Tawaduk. Tidak sombong. Tidak ego. Tidak takabur. Tidak riak. Lagi rendah hati kita, lagi tinggi darjat kita. Lagi tinggi ego kita, lagi hina kita. Jangan sampai Allah hina kita. Ya? Macam-macam Allah boleh hina kita. Ya? Kita tinggal semayang, Allah hina kita lah. Oh, kita tak sempat baca Quran, Allah nak hina kita lah tu. Kerana sibuknya ada lagu, satu lagu, lagu apa tu, budak-budak Endon. "Bila bergemar, bergemar apa? Allah. Bergemar Zuhur, aku sibuk bekerja. Bila bergema azan asar, aku sibuk di jalan raya. Bila bergema azan maghrib, apa yang betul azan maghrib?" Macam mana manusia? Allah nak menghina manusia yang hatinya keras. Setiap azan waktu tak sempat. Bila bergema azan isya, aku tak sempat baca firman-Mu. Ya, ya Allah, layakkah aku masuk ke syurga-Mu? Jadi jangan sampai hati kita ni menyebabkan Allah hina kita dan hina kita dan hina kita. Ya? Bila Allah hina, hati kita tak sempat sujud, hati kita tak sempat baca firman-Nya, hati kita tak sempat berzikir padanya, hati kita tak sempat bersyukur padanya, hati kita tak sempat mengeluarkan sebahagian harta infak di jalan Allah. Asyik infak untuk darjat. Infak donation kerana darjat. Nampaklah darjat. Tapi impak fi sabilillah untuk jalan Allah, untuk dakwah, ni yang paling berat. Paling orang payah nak buat. Tapi alhamdulillah saya dengar zaman sekarang ni jutawan-jutawan kita ni dah buat masjid, dah buat madrasah di Kampuchea, tahniah, syukur alhamdulillah. Yeah. Kita sendiri pun sama-sama setiap tahun kita menyumbang. Kita tak dapat pergi pun kita kirim salam, kirim duit untuk korban. Tapi yang penting di Kampuchea dan tuan ialah bangunan fizikal. Sekolah, madrasah. Tak payah lembu-lembu tak payah. Dia tak perlu lembu. Maksud saya tak perlu apa? Macam saya pergi hari itu ke Darul Ulum. Darul Ulum tu, kampung Darul Ulum tu lebih kurang 40 rumah. Ada madrasah Darul Ulum. Masjid telah dibina oleh Datuk Al-Habish. Darul Sifat pun Datuk apa? Harun bin Al-Afif dengan tim dia buat masjid tu hampir 100,000. Subhanallah. Yeah. Ada perusahaan tu dibina oleh jutawan. Share tim dia. Ada bangunan utama tu 100,000 oleh jutawan tim dia. Yeah. Dan bangunan kelas. Jadi kita datang bawa korban 10 ekor. Semalam 20 ekor. Esok 20 ekor. Waktu 40 rumah sampai 67 ekor. Aku masuk saya tu. Tak perlu sampai berpuluh-puluh ekor tu tak terkampung. Yang penting bagi mereka ialah fizikal. Fizikal pendidikan. Eh? Padang ni berondang. Tidaklah menafikan korban tu penting. Tapi prioriti. Mungkin kita nak tumpu korban rata-rata ikut pun tak apa. Tapi bulan-bulan lain kita fokus pada kebajikan aspek lain pula. Yeah. Baik, balik pada Jibril AS. Yeah. Jadi tuan-tuan, Jibril ni ialah membawa mesej teknik mentarbiah manusia. Ya Rasulullah, dia punya tafsiran ni, Ya Rasulullah, kalau kau nak berdakwah pada manusia yang jahil, yang ingkar, yang syirik, yang munafik, yang afi, cerita dia peluk bukan dia kan, Nabi yang mulia juga kan, orang yang tak mulia mungkin 100-200 kali, mungkin 1000 kali. Nabi yang mulia pun 3 kali. Itu lagi ni bahaya. Tapi ada taksiran pula nak beritahu kena banyak kali. Bukan sekali, bukan dua kali, kena banyak kali. Kita melayani jiwa manusia sehingga dia boleh terima hidayah yang Allah beri, yang Nabi nak sampaikan. InsyaAllah. Jadi begitulah itibar untuk kita mesti merapati, mendekati seorang kerap kali sehingga dia lunak hati, sehingga dia boleh terima risalah Islam. Baik, mari kita tengok pada konten pula. Baik, sebelum tu tuan-tuan, dalam kitab ni kata, mengapa Nabi takut? Sebab Nabi takut sebab Nabi tak pernah minta untuk jadi Nabi, sebab dia takut. Dia menggeletar tu sebab aku tak minta, kenapa pergi? Takut. Amanah yang besar, mengigil. Yang kedua, dia tak pernah jumpa Jibril. Lagi tambah takut. Yang ketiga, tak nampak. Suara tak nampak. Peluk tapi tak nampak. Nabi pun balik dengan dalam keadaan takut. Zamniluni. Selimutkan aku. Kita tahu pada Khadijah. Khadijah pun seorang isteri mulia, idola, contoh uswatun hasanah terbaik di dunia ni. Sejak sedari Adam sehingga hari kiamat, Khadijah contoh insan solehah. Kalau nak didik isteri, didik isteri macam Khadijah. Kaya tapi pemurahnya untuk dakwah. Ada isteri yang kaya, pemurah pada suami, tapi untuk dunia. Tak kena, wahai isteri yang kaya, pemurah pada suami untuk dakwah. Upah, kena upah suami. Abang pergi masjid ya? Nak 100 ringgit, pergi masjid. Agaknya gitulah. Kalau tak teruk sangat kan? Dah pujuk tak boleh apa. abang ni duit minyak pergi masjid ni, air solat Jumaat. Ni RM100 untuk tabung masjid. Untuk dakwah. Isteri memang sanggup all out untuk suaminya. Dalam keadaan dia miskin, dalam keadaan dia kaya memang. Itulah fitrah seorang wanita. Yang Allah dah cipta dia. Wanita yang sangat taat. Qanitatin. Dia sangat taat pada isteri, pada suaminya. Tapi kalau dia isteri tak taat kerana silap suaminya, tidak mentarbiah, tidak mendidik isterinya, sebab tu isterinya tak boleh jadi taat. Gagal suami kerana gagal memimpin isteri untuk jadi qanitat, wanita-wanita yang taat. Jadi itulah Dr. Muhammad Sa'id Ramadan mentafsirkan keadaan Rasulullah takut itu kerana dia tak pernah berangan-angan, dia tak pernah pun minta untuk mendapat amanah yang besar ni. Tapi Allah beri pada dia, Allah pilih bagi dia Nabi. Bertambahlah dia susah hati sebab dia sangat kenal masyarakatnya. Sangat kenal masyarakat ni. Dia rasa tak berupaya, dia rasa berat. Nah. Baik. Jadi konten wahyu pertama, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq. 'Alaq. Sama orang baca 'alaq. 'Alaq tu tak belajar tajwid dah. Iqra ni direct meaningnya ialah baca. Baca ni kalau tengok English dictionary, membaca ni macam-macam cara. Membaca buku, melalui kalimah kita baca, membaca melalui pemerhatian, yang dipanggil study, yang dipanggil survey, research. Jadi Iqra ni maknanya research. Ayat pertama Allah minta Nabi buat research. Buat pemerhatian, buat kajian, buat pembacaan, buat penelitian. Tugas besar ni, buat kajian ni. Jadi kita banyak tak cinta. Kita mesti selalu buat kajian. Status kita, iman kita macam mana. Hati kita nak sampai tahap mana. Kita lah buat kajian. Kalau orang buat kajian, marah tu. Kan? Allah tak suka. Allah tak cadang kita buat kajian hati orang. Orang buat kajian hati kita. Kita kaji sendiri. Yang itu Allah perintah. Fasjud wa tarif, sujudlah. Dah hampirkan diri, itu kan perintah direct kepada kita. Jadi Iqra maknanya research. Pertama Allah minta Rasulullah melalui Jibril tadi, minta Rasulullah buat kajian. Kajian mengkaji manusia. Mengkaji manusia di sekelilingnya, jauh-jauh darinya. Mengkaji manusia yang baik, mengkaji manusia yang tak baik, mengkaji manusia biasa, mengkaji manusia yang pemimpin. Sebab tu dakwah Rasulullah sampai kepada amir-amir, para penguasa, orang-orang kafir di seluruh dunia. Rasulullah banyak mengantar surat. Kalau tuan-tuan pernah tengok surat Nabi, apa ayat pertama? Bismillahirrahmanirrahim. Nabi tulis surat kepada pemimpin Rom, Bismillahirrahmanirrahim. Boleh kita buat surat Bismillahirrahmanirrahim dalam takbiran kita? Mau potong ngaji kita. Sebab kita anggap Bismillah tu untuk orang Islam je. Padahal Bismillah tu untuk sejagat. Dengan nama Allah yang amat pemurah kepada semua manusia. Wa imma kamu beriman, wa imma kamu kafir, wa imma kamu taat, wa imma kamu maksiat. Bismillahirrahmanirrahim. Allah tetap pemurah wahai manusia. Lepas tu Nabi tulis Bismillahirrahmanirrahim. kepada penguasa-penguasa yang belum memeluk Islam. Asyhadu an la ilaha illallah, Nabi tulis, aku naik saksi tiada Tuhan melainkan Allah. Wa inni dan aku Muhammad Rasulullah, aku ialah Rasulullah. Itu ayat pertama. Saya dah tengok 8 surat Nabi. Banyak jual di kedai-kedai. Baru 8 lah, banyak lagi surat. Itulah ayat pertama. Bismillahirrahmanirrahim. Kita tak boleh tulis Bismillahirrahmanirrahim kepada acuh. Kenapa tak boleh? Sebab mengaji tak boleh. Kita lebih teror pada Nabi. Orang yang hudu kita kan. Itu dah berasa teror, lebih teror pada Nabi. Macam akal kita merempak-rempak tu. Merawang, menyusahkan manusia. Yeah? Tak boleh kita tulis surat pada Obama. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Yeah? Aku adalah Perdana Menteri. Ha. Sebuah negara Islam. Ha. Aku menyeru kepadamu, marilah buat baik. Jangan nyaya dunia ni. Tak berani kita. Sebab kita tak ada kuasa. Eh? Nah, kuasa umat Islam ni kita kembalikan balik. Eh? Caranya tarbiyah. Tarbiyah dakwah. Tarbiyah dakwah. Eh? Ikra. Buatlah kajian. Bacalah. Renungilah dengan nama Tuhanmu. Yeah? Bila kita buat kajian mesti dengan nama Allah. Bila kita nak bekerja mesti dengan nama Allah. Bila nak makan dengan nama Allah. Dengan nak tidur dengan nama Allah. Dengan berjalan dengan nama Allah. Yeah? Nak bernikah dengan nama Allah. Nak bersama suami isteri dengan nama Allah. Itu yang Allah ajar kepada kita ayat pertama. Yeah? Kita nak bersedekah dengan nama Allah. Nak berzakat dengan nama Allah. Nak haji dengan nama Allah. Nak berdakwah dengan nama Allah. Bismillah. Iqra' bismi rabbikal ladzi khalaq. Mengapa dengan nama Allah? Sebab dia lah mencipta kamu. Ha, mencipta kamu jadi pandai. Mencipta kamu jadi kaya. Mencipta kamu jadi orang mulia. Iqra' bismi rabbikal ladzi khalaq. Berilah perkhidmatan dengan nama Allah. Berilah sumbangan dengan nama Allah. Berilah apa lagi nak beri. Habis dah berilah. Dengan nama Allah. Sebab apa? Sebab kamu ni mampu berhemat kerana Allah cipta kamu. Kamu ni boleh bersedekah. Kamu kaya boleh bersedekah sebab Allah beri kamu kaya. Kamu ni boleh menyampai ilmu sebab Allah beri kamu ilmu. Ha. Kamu ni boleh aku dengar ilmu kerana perintah Allah. Kenapa? Kerana Allah beri kamu sihat dapat datang majlis ilmu. Kerana Allah. Ya? Yeah? Ha. Barulah selesai dunia. Ni kerana itu, kerana ini, kerana banyak, kerana banyak, kerana bermusuh. Itulah punca dia. Banyak kerana. Masing-masing mempertahankan kerana dia sendiri. Kerana timnya. Kerana politiknya. Bercanggah tidak kerana Allah. Yeah. Ini punca pertama. Mengapa manusia orang Islam tak boleh satu itu? Arab Saudi kerana minyak. Kerana Amerika. Ha? Kita pun kerana itu kerana. Patut. Kerana-kerana ni tuan. Kalau saya silap nak minta maaf lah. Saja tengok dia perkataan ni. Kerana tu daripada perkataan Kori. Korona. Kori. Kori ni orang. Kori ni. Syaitan ni. Syaitan. Nama dia Kori. Dia sentiasa ada pada kita. Iblis. Kori nama. Ada peluang je tak? Ada peluang je tak? Ada peluang je rembat kita. Kan? Jangan banyak sangat kerana. Kerana satu. Aku berbelanja kerana Allah. Aku mengajar kerana Allah. Itu tujuan ayat ni. Datang majlis kerana Allah. Semayang kerana Allah. Kan boleh semayang. Kenapa benda lain banyak kerana? Maka mengapa kerana Allah? Kerana Allah telah mencipta kamu. Bukan kamu saja, Allah mencipta dunia ni. Allah mencipta bulan, Allah saja yang mencipta bumi. Lepas tu kerana Allah. Eh? Khalaqal insana min 'alaq. Ia mencipta manusia dari sebuku darah. Banyak ayat-ayat dalam Quran ini menceritakan manusia ini. Macam mana Allah cipta manusia ini. Kan? Tadi Imam membaca surah Ar-Rahman. Kan? Dalam surah Al-Insan. Inna khalaqnal insana min nutfatin amshajin nabtali faj'alnahu sami'an basira. Surah Insan ayat 2. Amalnya dia, sungguhnya kami telah aturkan cara mencipta manusia bermula dari air mani yang bercampur dari pati benih lelaki dan benih perempuan, serta kami tetap mengujinya dengan perintah-perintah, dengan kewajipan-kewajipan. Oleh itu maka kami jadikan dia berkadang mendengar dan melihat. Kerana mengapa Allah bagi telinga? Kerana Allah nak memperdengarkan perintah kepada manusia. Mengapa Allah bagi mata? Sebab Allah nak pilih Quran supaya dia tengok baca. Tengok tinggi lama di Quran tak pernah. Macam nak selesai masalah. Allah mencipta dari air. Dari air pati. Air pati kita panggil mani lah kan. Air pati tu dari mana tu tuan air pati? Saya baca satu buku, saya ingat buku apa, cerita mani ni kan. Tajuknya air pati mani. Mani datang daripada makanan. Makanan tom yam jadi mani. Makan durian A34 jadi mani. Makan sup gearbox jadi mani. Makan nasi jadi mani. Jadi apa yang kita makan, kita minum tu ada bahan yang akan jadi mani. Sebab tu diharamkan makanan yang haram, yang mencuri, yang riba, yang rasuah, yang subahat, yang menipu. Kan? Sebab dia jadi makanan. Dan makanan tu jadi mani. Itu yang kata orang tua kita kata jadi darah daging. Barulah saya faham. Bila saya baca artikel tu, mani tu datang daripada makanan-makanan. Dari teh, dari kopi, dari milo, dari arak jadi mani. Kalau makanan tu halal, maninya halal. Halal tu mani bersih. Kalau makanan yang haram, jadi mani. Maninya tu haram. Mani kotor. Mani tu banyak penyakit. Banyak-banyak apa ni, banyak maksiat. Belum keluar dari maksiat pada mani. Ya? Lepas tu, Syekh Abdul Qadir Jailani, bapak dia kata dia. Jalan lapar. Jumpa satu kampung. Dan nampak ada buah apple jatuh di sungai, ambil makan. Tuan dah tahu cerita tu kan? Takut ingat-ingat lupa ni. Bila makan tu menyesal. Dia pun cari tuan dia, minta halal. So apa tuan dia kata? Kau kena jadi pekerja aku. Nak minta halal tu syarat. Bekerjalah. Akhirnya dia berkahwin dengan anak tukang kebun. Dapatlah anak Syekh Abdul Qadir Jailani. Tengok. Boleh kita minta halal benda tu? Dah lama termakan, terminum. Cara yang tak bersih. Boleh? Ambil. Persen-persen rasuah-rasuah. Berapa juta lah kita ambil. Jangan minta halal kepada rakyat. 28 juta. So, jadi apa kita? Sebab tu dapat anak-anak samping. Waliyazubillah. Ya Allah wa niyazubillah nizali. Ya Allah Rabbana hablana min azwajina wa zurriyatina kurrata ayun wa ja'alna lil muttaqina imama. Doa yang Allah ajar pada Nabi Ibrahim. Rabbana ya Allah ya Tuhan kami, hablana, anugerahkan kepada kami. Rabbana hablana min azwajina, dari pasangan kami. Azwa itu bukan ni, isteri bukan suami ya, pasangan. Kalau isteri zaujatun. Kalau azwaj, pasangan, tak kira lah isteri, suami, pasangan, kawan, partner tempat kerja, azwaj, pasangan. Rabbana hablana min azwajina wa zurriyatina, dan anak cucu cicitku, keturunanku. Jauh doa Nabi Ibrahim. Sampai cucu cicit, kita doa untuk kita, ya Allah ampunkan dosaku, ya Allah aku nak kaya, ya Allah amin. Aku saja, takak aku. Nabi banyak doa zurriyatina, zurriyat tu masya Allah keturunan sampai berapa ribu generasi sampai hari kiamat. Doa Nabi Ibrahim itu kan, di doa Nabi Ibrahim yang lain dalam surah Al-Baqarah. Wa iz yarfa'u Ibrahimul qawa'ida minal bayti wa Ismail Rabbana taqabbal minna innaka antas samiu alim Rabbana waj'alna muslimaini laka wa min dhurriyyatina ummatan muslimatan lak wa arina manasikana wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Tengok doa. Ya Allah, jadikanlah aku, jadikan kami sebagai orang Islam dan zuriatina ummatan, zuriat kami jadi satu umat muslimatan lak, menyerah diri pada-Mu. Doa Nabi Ibrahim kan. Sangat penting zuriat ni. Kita zuriat ni langgar lebih kurang atau kenyang perut, atau sehat, atau handsome. Penyakit masyarakat ni. Pada Allah dah sebut ni satu kata. Perinci Allah sebut. Allah kata zuriat ni daripada parti-parti makanan. Parti-parti tu parti apa? Bukan parti UMNO, parti PAS, parti parti makanan tu. Dia punya apa kan? Dia punya apa nak kata parti? Apa kata lain ni? Baik. Ikra' warabbukal akram. Bacalah, kajilah dengan dan Tuhanmu. Bacalah dan Tuhanmu yang maha pemurah. Kajilah, pelajarilah, taatilah. Teruslah semayang, teruslah berzikir, teruslah baca Quran, teruslah berdakwah, teruskanlah makmurkan majlis Allah ini. Warabbukal akram. Dan Allah sangat pemurah, maha pemurah. Maha pemurah. Allazi 'allama bil qalam, yang telah mengajar kamu dengan kalam. Allah mengajar kita dengan kalam. Kalam ni ada orang kata pen. Ada tafsir tu pula, kalam itu dengan apa sahaja material di dunia ni. Jadi belajar dengan kalam ni ada dua maksud. Satu, dipanggil mempelajari ayat-ayat mangkulah. Mempelajari ayat-ayat yang Allah turunkan daripada Allah, iaitu Al-Quran. Al-Iqra bil qalam. Allah telah tulis Quran ini. Bacalah, pelajarilah. Yang kedua, pelajari benda-benda yang dipanggil ilmu manzurat, ilmu yang boleh tengok dengan mata. Tengok kereta. Mana ada tulis kereta, perkataan kereta? Tengok orang tahu kereta. Pokok manggis tak ada. Allah tak pernah tulis ini pokok manggis, tak pernah. Tapi semua manusia tahu kata ini pokok manggis, ini durian. Ada tulis durian siap pada buah tu? Ada. Ada tulis duri tak? Tak ada. Takkan duri. Tapi manusia boleh baca dengan melihat. Tengok tahu. Tengok tahu. Tengok tahu. Tengok tahu. Itulah keajaiban Allah bagi ilmu pada kita. Pertama, melalui ilmu yang bertulis, iaitu Al-Quran Al-Karim atau ayat mangkulat, ayat yang diturunkan dari Lauh Mahfuz ke bumi ini. Yang kedua, ayat manzurat. Ayat ni lah maklumat. Ayat tu maklumat, ayat tu tanda-tanda, ayat tu panggil apa? Ayat. Apa kata lagi ayat? Alamal insana malam ya'lam. Allah yang telah mengajar manusia dengan apa yang dia tak tahu. Melalui membaca, melalui mengkaji, melalui pemerhatian, melalui pembacaan, melalui perbincangan. Itulah tuan-tuan yang saya sempat untuk berbicara tajuk tafsirah kita hari ini. Permulaan wahyu. Dan saya nak buat kesimpulan bahawa Allah telah menurunkan agama Islam kepada kita melalui Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada satu buku yang membimbing kita, Mazayani Intima Islam. Mungkin saya tak dapat kupas pagi ini. Buku ini sangat cantik, sangat serasi dengan kita, sangat perlu, sangat perlu kita baca. Buku ini mengupaskan apa maksud kita beriman pada Allah. Apa maksud kita Muslim di sudut akhlak? Apa maksud kita Muslim di sudut keluarga? Dan kemudian bahagian, ada dua bahagian. Bahagian kedua, sudahkah kita dapat yakin bahawa Islam ini agama yang the best, practical, sesuai pada semua manusia. Ada buku ni. Eh? Nanti buku ni. Isi dia lah. Menarik. Eh? Kita boleh baca. Eh? Ada masa ni kita cuba kupas. Eh? Isi kandungan buku tu. Saya nak ambil sikit daripada buku ni. Sudahkah kita sudah sampai tahap yakin kepada agama kita yang Allah telah turunkan kepada Nabi Muhammad dengan ayat pertama dia. Dengan wahyu pertama Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Adakah kita masih ragu-ragu? Ya, kalau ragu-ragu ni macam mana? Layak ke masuk syurga? Macam tu. Layakkah aku masuk syurga? Kita yakin ke masih ragu-ragu? Ya, jawapannya banyak layak ke kita masuk syurga? Kan? Jadi kita nak pastikan layak masuk syurga, kita mesti yakin agama kita. Layak masuk syurga, kita mesti yakin pada kitab kita Al-Quran. Kita pun masih syak wahangka Quran dah 1400, tapi kita banyak universiti lagi banyak lagi ragu-ragu pada Quran. Layak kita masuk syurga? Sama nasib tadi lah budak-budak tu. Budak apa? Tega nasib. Bergema subuh aku berselimut, bergema zuhur aku sibuk bekerja, bergema azan asar aku sibuk mengumpul dunia, bergema maghrib aku sibuk di jalan raya, bergema isyak aku sibuk tak sempat baca firmanmu. Macam mana layak ke aku masuk syurgamu ya Allah? Budak kecil tanya, kita tak pernah tanya. Ini ikhraf ni, buat kajian pada diri kita. Lepas tu tuan, kita mestilah meletakkan Al-Quran tu sumber yang paling layak, sumber yang paling hak, paling asasi, paling dominan. Jangan sampai kita kata hudud tak layak, hudud tak sesuai. Saya pernah jumpa dengan seorang lawyer itu di sebuah syarik. Saya bawa budak-budak kerusut. Ada masa saya rehat-rehat kat kantin tu. Syarik tu ada kantin. Dia pun tengah minum dengan keluarga. Dah habis minum, saya pun celah tema-tema-tema. Dia seorang lawyer. Pengajian Islam, UKM. Kata bengong lawyer ni. Kata, dia lah buka cerita. Saya tak cerita pun. Dia buka cerita. Tuan Haji rasa hudutnya tuan tu. Saya rasa memang tak sesuai kat Malaysia. Allah rasa belajar syariah, lawyer, patut rakyat bengong. Mu dalam hati katalah, mu bengong. Teruk mengaji agama ni. Dan hati saya kata, puah dia cakap, dia bedal segala-gala hudud ni. Saya pun minta izin cakap, tuan boleh saya cakap sikit? Dia muda lagi. Ingat dalam anak pun baru dah jatuh tu. Saya atuk lah. Kan? Banyak dari cucu. Beranilah minta stop. Bidak tuan. Tuan, di Malaysia ni kalau bunuh bala apa tuan? Bunuh bala bunuh lagi. Okay. Kalau saya orang Islam bunuh acung kafir, apa hukuman pada saya? Kena bunuh lah. Kalau acung bunuh saya, apa hukumannya? Kena bunuh lah. Bukan itu hudud je. Sentak dia. Tapi dia kata, you hudud tak sesuai, tak sesuai. Jadi hudud. Orang lain terima tuan-tuan. Yang tak terima kita dengan Al-Quran tak faham ni. Kita yang pikul yasin puluh kilir ni yang menolak hudud. Yasin tiap mana jemaah. Faham tak lagi? Menolak sama satu. Tak faham menolak. Hudud ni banyak. Ada kisah kan. Ada diat. Ada apa lagi. Ada ta'zir. Kan? Ta'zir ni hukuman yang Allah tak sebut dalam Quran. Mengapa Allah tak sebut? Yalah kamu fikir Allah dah beri ilmu, beri akal macam dunia ni. Banyak ilmu, mula fikir. Kan? Allah nak beri kita kreativiti. Sebab tu Allah tak sebut. Contohnya ta'zir. Pengedar dadah, sekian-sekian kilogram, sekian gram. Kena gantung. Ada sebut dalam Quran? Tak ada. Itu bukan hudud ke? Hudud lah tu. Di bawah ta'zir. Habis yang awak kata tak sesuai, tak sesuai tu. Saya nak geram ni. Jadi ta'zir yang paling banyak. Al-fitnah tu asyadul minal qat. Fitnah itu lebih teruk, lebih dahsyat daripada bunuh. Allah tak sebut hukum fitnah tu macam mana. Dia masuk kategori ta'zir. Ta'zir ni boleh sampai hukum pancung. Paling maksimum pancung. Paling rendah nasihat. Itu dah ta'zir. Tengok situasi. Kalau dah semua fitnah, masjid pun fitnah, kedai pun fitnah, sampai paling pun fitnah, teruk penyakit. Jadi various. Ini hukum gantung. Barulah penyakit tak boleh fitnah. Tapi kalau seorang tak kejar, dia tak payahlah nak haji. Malu lagi, dah pergi haji tak tahu. Jangan kita nak orang. Itu nasihat. Kan? Itu takzir. Kan? Terapi naik. Kenapa terapi naik? Sebab nak jaga keselamatan. Jaga harta. Jaga nyawa. Itulah tujuan hudud. Pasang terapi naik. Langgar melambung merah. Langgar tangkap polis. Kena pan. RM300. Itulah takzir. Itulah hudud. Apa yang hanya hudud? Yang kita melenting dari sebelum merdeka sampai nak pencen ni. Sampai nak meninggal lah ni. Menentang hudud apa ceritanya? Apa masalahnya? Rupanya masalahnya hanya orang berzinah nak kena gejar. Itulah masalahnya. Sebab apa? Sebab yang kata tak boleh tu kaki berzinah. Agaknya lah. Agaknya saya tak kata dia. Agaknya. Boleh buat kajian. Kenapa orang tak nak? Sebab program berzinah berleluasa jadi income negara. Itu mungkin. Apa pula hudud tak sesuai? Jadi tuan-tuan janganlah kita semayang subuh, berayang nak zuhur asar ni, baca yasin tiap hari Jumaat. Kita orang pertama katakan hudud tak sesuai. Habis kalau orang kafir berzinah orang Islam, macam mana nak hukum? Hukumnya takzir. Takzir itu boleh sampai pancung. Itulah takzir. Paling kita nasihat. Tengok suasana muslihat. Kan? Takzir. Takzir itu untuk kita berkreativiti untuk menentukan dasar hukum yang semasa. Dan dia boleh masuk. Ini tak sesuai lah sebab orang aman semua. Kan? Mencuri potong tangan. Habis orang kafir mencuri potong tangan tak? Potong tangan atau mutakzir. Kalau tak nak potong tangan, masuk takzir. Takzir itu bukan potong tangan lagi. Boleh bunuh. You nak mana? Nak potong ke nak bunuh? Itu takzir. Takzir yang paling enak ialah nasihat. Nasihat mungkin dengan berjaga 2-3 hari, dengan pound, dengan denda, itu nasihat juga. Kan? Jadi, marilah kita buka minda kita. Ikra' bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Ikra' wa rabbukal akram. Alladzi 'allama bil qalam. 'Allamal insana ma lam ya'lam. Ma lam ya'lam. InsyaAllah. Akhirnya untuk amalan kita tuan-tuan. Saya nak sikit last itu tuan. Allah yang kami berkata tadi. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Adu zakat abdanikum." Tunaikanlah zakat untuk jasad kamu. Darah kamu, jantung kamu, denyutan minda, dengan jantung kamu. Bikauli la ilaha illallah. Tunaikanlah zakat untuk badan kamu, untuk jantung kamu, darah kamu. Apa dia zakat tu? La ilaha illallah. Rupanya la ilaha illallah ni untuk charging lah tuan kan. Kalau handset dia charging. Charge kita punya darah kita punya jantung kita, minda kita, supaya semua gelojak pada Allah SWT. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Marilah kita tunaikan zakat. Bukan zakat harta kita kurang zakat. Badan kita perlu zakat. Apa zakat untuk badan kita? La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم إنك تعلم أن هذه القلوب قد اجتمعت على محبتك والتفت على طاعتك وتوحدت على دعوتك وتعهدت على نصرة شريعتك. فوسط اللهم رابطتها وأجم بدها واهدها سبلها واملأها بنورك الذي لا يخبو واشرح صدورها يطيب الإيمان بك وجميل التوكل عليك وأحيا بمعرفتك وأمسها على الشهادة في سبيلك إنك نعم المولى ونعم النصير. آمين آمين. بسم الله توكلنا على الله ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. حسبي الله ونعم المولى ونعم النصير. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم اجعلنا من عبادك أهل الجنة. اللهم اجعلنا من عبادك. min ahli jannah ya Allah. Allahumma adkhilna al-jannata wa qina adhaban nar. Allahumma adkhilna al-jannata wa qina adhaban nar. Allahumma adkhilna al-jannata wa qina adhaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillah. Takramallahu. Thank you.